Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Okay, ini aja. Ini enggak usah. Tes. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kalian ya. Bismillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, sedikit cerita ya yang ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita semua. Ana tadi pagi telah mengerjakan penulisan artikel untuk majelis ini, merinci tentang jumlah-jumlah salat meringkas dari kitab ini, kemudian men-scanning hadis-hadisnya dan menyebutkan hadis-hadis dan dalil-dalilnya. Kemudian tadi ke Kalibata setelah dari Mustopo khutbah Jumat ke Kalibata, fotokopi nitip ya. Pas ke sini ana lupa, ana baru di kamar mandi baru ini. Ya, sudah fotokopi 75. Husnudzonnya ana 75, mungkin sampai 50 orang datang. Ternyata yang hadir wallahu alam. Jadi ketika ana mengingat, ya Allah, qadarullah, sudah dipesan berpuluh-puluh, udah dikopi kemudian ketinggalan. Hati itu rasanya masih terpaut dengan fotokopian. Ya kan? Ya. Namun alhamdulillah, mungkin ini keadilan Allah dan ana husnudzon kepada Allah, pasti ada hikmahnya, ya Ustaz ya. Pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya ternyata antum semua enggak dapat sekalian, ya kan? Alhamdulillah. Ya, karena kalau misalnya 75 dibagikan, sebagian enggak dapat. Jadi sekalian semuanya dengarkan aja sekalian ya. Alhamdulillah. Ana mengambil insyaallah, alhamdulillah ini kitab ini referensi sekarang ya. Ana bawa ya. Kalau misalnya enggak ada bawa, ana enggak tahu pakai apa ya. Tapi alhamdulillah di sini kitab meneladani salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pustaka Imam Syafi'i. Kalau antum merasa belum cukup dan kita harus merasa belum cukup dengan salat wajib kita karena masih banyak kurangnya, kurang khusyuk, salat sunnah. Dan ternyata banyak sekali jemaah sekalian salat sunnah yang belum kita ketahui. Banyak banget. Sehingga enggak perlu bikin salat-salat baru lagi atau apa ya. Ya, cukup salat yang sudah ada sunnahnya. Dan sekarang salat tahajud ya, tapi mungkin lebih umum lagi salat witir atau salat malam lah ya. Di buku ini di halaman 49 dituturkan ada keutamaan salat malam dan salat witir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, afdhalus shiyami ba'da ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, puasa pada bulan Allah itu Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Ya. Salat malam ini umum, salat apapun yang dilakukan di malam hari. Terutama salat witirnya. Kalau ada syariat namanya salat sunnah nafilah atau tatawu atau disebut salat mutlaqah, yaitu salat dua rakaat itu salat aja gitu tanpa ada niatan khusus dan sebab tertentu, itu namanya salat mutlak. Kalau antum pernah dengar hadis atau artikel tentang waktu-waktu dilarangnya salat, itu yang dilarang adalah salat mutlak. Ya. Salat mutlak itu apa? Salat tanpa sebab, yaitu pengen aja saya salat dua rakaat, kangen gitu sama salat, itu salat mutlak namanya. Maka tidak boleh salat mutlak di waktu-waktu terlarang. Adapun kalau salat ada sebabnya, kayak tahiyatul masjid kemari misalnya, salat setelah wudu misalnya, ya. Maka itu diperbolehkan di waktu-waktu terlarang. Jadi itu enggak dilarang. Itu faedah yang penting harus kita ketahui ya, supaya kita kalau mau salat enggak terhalang dengan kejahilan kita. Ya. Sekarang salat sunnah mutlaqah ada di siang hari, yaitu hari terang, dan ada di malam hari. dan sholat mutlak di malam hari, atau malam hari mulai kapan? Maghrib ini udah mulai malam ini. Yaitu lebih baik daripada sholat mutlak di hari terang, di hari siang. Ya, ba'da maghrib ini boleh enggak antum sholat dua rakaat? Pengen sholat aja? Boleh. Boleh, ya. Taib, ya, sebaik-baik sholat kata Rasulullah setelah sholat fardu adalah sholat lail, sholat malam. Imma maknanya sholat apapun sunnah di malam hari, atau yang dimaksud dengan, yang dimaksud adalah sholat qiyamul lail atau tahajud. Ya. Dalam hadis lain riwayat Abu Umama Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Mestilah atas kalian itu qiyamul lail, yaitu menunaikan salat pada waktu malam hari. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa magfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsm. Kenapa hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail? Karena sesungguhnya qiyamul lail, salat malam itu merupakan tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Di samping itu salat malam juga merupakan sarana mendekatkan diri taqarrub kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Sekaligus sebagai penghapus dosa-dosa kalian. Ini satu hari banyak dosanya mungkin kita. Ya, mudah-mudahan dihapus dengan qiyamul lail juga, ya kan? Serta pencegah dari perbuatan dosa. Ya. Tapi dalam riwayat lain, ada perempuan qiyamul lailnya top. Tapi paginya lisannya itu kemana-mana. Maksudnya yang jelekin orang manusia. Kata Rasulullah itu di neraka. Loh kok bisa gitu? Kata Rasulullah kan di hadis lain pencegah dari perbuatan dosa. Ini menunjukkan tidak semua orang yang salat malam itu terjaga dari dosa. Bukan karena salah syariat salatnya, bukan. Salatnya udah, syariatnya sudah benar. Tapi orang yang salat ini berarti dia enggak benar salat malamnya. Ya. Maka harus benar salat malamnya, tata caranya ya sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Ya. Baik, jadi hukum, kemudian hukum salat malam atau salat witir itu apa? Hukumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Cuman ini sunnah yang seolah-olah seperti wajib. Bahkan ya dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' oleh Syekh Utsaimin disebutkan, diriwayatkan Imam Ahmad sendiri sampai pernah mengatakan atau dengan makna orang yang tidak sholat malam itu sebenarnya tercela. Padahal sunnah, tapi tetap tercela kalau misalnya dia terbiasa tidak sholat malam. Iya, begitu. Jadi ya, kalau mau tercela, kita ini rata-rata bisa jadi tercela kalau dalam madhab Imam Ahmad. Karena ya mungkin kita jarang sholat malam. Baru sholat malam pas mau, pas ada kesulitan tuh baru sholat malam ya. Tapi kalau bisa ingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat malam kita ketika kita senang ataupun kita sedang sedih ya. Nah, dalam riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun. Witir itu hak. Hak ini ya ada yang menafsirkan hak ini kewajiban. Sehingga masuk ke dalam hukum wajib. Ya, ini sebagian dari ulama terutama di mazhab Hanafi. Tapi bagi jumhur ulama dia tidak wajib. Sunnah ya. Hak di sini yaitu kemestian seorang muslim itu melakukan sholat sunnah witir atau sholat malam. Faman syaa'a autara bi sab'in. Bagi yang mau dia boleh mengerjakan 7 rakaat witir. Wa man syaa'a autara bi khams. Bagi yang mau ya dia boleh mengerjakan 5 rakaat. Wa man syaa'a autara bi thalath. Kalau dia mau silakan 3 rakaat. Waman sya'a autara bi wahidah. Kalaupun dia mau, boleh satu tok ya. Atau jangan heran, sholat kok pelit banget satu doang. Itu masih bagus daripada situ enggak gitu kan. Nah, masih bagus satu witir. Yang kata Rasulullah, da'bas solehin, tradisinya orang-orang soleh. Ya. Waman sya'a auma'a ima'an. Ya. Dan barang siapa yang mau, dia bisa mengerjakannya dengan isyarat. Tapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana pengisyaratan untuk sholat witir ini. Wallahu a'lam. Nah, kemudian jemaah sekalian, kalau kita sudah tahu hukumnya, keutamaannya, terus kapan sih waktu sholat malam dan waktu sholat witir itu? Sholat malam atau witir gabungkan saja itu ya, maknanya. Witir itu maksudnya sholat ganjil. Sholat malam itu sholat di malam hari. Kapan disyariatkannya? Maksudnya kapan kita diizinkan untuk menunaikan sholat yang disebut sholat malam. Awal waktu sholat malam atau witir adalah setelah sholat isya, tepatnya setelah antum sholat dua rakaat ba'diyah, ya kan? Kan abis isya dua rakaat ba'diyah dulu, itu sunnah rawatibnya kan? Itu beda, beda sholat itu. Ada keutamaan tersendiri. Sholat sunnah rawatib dua rakaat setelah isya itu ada keutamaannya. Yang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi atau lainnya, wallahu alam, ana lupa ya. Itu 12 rakaat dan hadis ini sahih, itu dibangunkan buatnya surga, dibangunkan buatnya rumah di surga. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya dan 2 sebelum subuh. Itu satu rumah di surga. Walaupun para ulama berselisih pendapat, ini satu rumah di surga ini maknanya apa? Apakah satu rumah di surga ini diperuntukkan bagi orang yang setiap hari rutin melakukan 12 rakaat itu, atau sehari 12 rakaat satu rumah? Paham gak di sini bedanya? Banyak ulama mengatakan ini bagi yang merutinkan saja, karena ada hadis yang menunjukkan muwadhabah, yaitu rutinitas 12 rakaat tiap hari. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha pemurah. Mungkinlah saja Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya satu hari 12 rakaat satu rumah di surga. Antum sampai sekarang dapat rumah sulit sekali, berjuta, beratus juta. Ya, bangunnya belum, belum juga karyawannya, belum kulinya curang, paku ditambah-tambahin, paku bekas yang dipakai, pakunya dibeli sendiri, ditilep, dan kalau di surga gak ada kayak gitu. Maha Allah Ta'ala maha pemurah. Ya, jadi kalau 12 rakaat antum tunaikan sehari, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala minta satu rumah satu hari. Mungkin ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala di surga. Mungkin, bukankah dalam Asiyah minta apa? Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya kan? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Minta apa? Minta rumah di surga. Boleh atau tidak? Boleh. Antum minta rumah di dunia boleh enggak? Maksud minta sama Allah, bukan minta sama orang tua. Minta sama Allah atau sama mertua ya. Minta sama Allah, ya Allah, saya mau rumah. Semoga Engkau memberikan saya sebuah rumah yang bagus, indah di dunia. Boleh atau tidak? Ya boleh. Enggak masalah. Lo minta rumah di surga boleh enggak? Lebih boleh lagi, malah bagus itu, ya kan? Malah lebih megah, lebih mewah dan lebih mahal jauh. Ya. Taib. Jadi salat malam itu setelah dua rakaat ba'di isya. Sedangkan akhir waktunya hingga sebelum terbit fajar, yaitu sebelum azan subuh. Ya. Begitu ya ikhwah sekalian, kalau kita baca dalilnya agak panjang ya. Melainkan kita langsung ke jumlah rakaat dan tata caranya saja, karena ini waktu itu sempit sekali antara maghrib dengan isya. Di sini tata cara dan rakaat itu beragam. Cuma yang penting untuk diketahui, tradisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam itu tidak lebih dari 11. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya lebih dari 11 itu termasuk kebid'ahan. Tapi mayoritas ulama tidak mengatakan itu kebid'ahan, melainkan banyak dari para ulama memutlakkan, silakan mau nambah pun silakan. Tapi kalau kita mau mengikuti lebih ke sunnah, tepatnya 11 sudah cukup. Ya. 11 sudah cukup. Ya. Wallahu a'lam. Jadi sholat malam plus ada witirnya, itu ya ganjil. Terdiri dari 11 rakaat. Itu maksimal yang Rasulullah SAW kerjakan. Tapi pernah juga sampai 13. Ya, ada hadisnya. Ya. Nah, ada beberapa macam tata cara dan bilangan Rasulullah SAW sholat malam. Jadi sekitar ada 7, akan kita sebutkan insyaallah sekitar 7 model, 7 tata cara dan bilangan. Antum pilih yang mana? Ya, tapi jangan pilih satu saja. Ah, itu. Ya. Satu witir boleh, boleh ya alhamdulillah. Cuma kalau bisa 3, 3, kalau bisa 5, 5, kalau bisa 7, 7. Kalau bisa 9, 9, kalau bisa 11, 11. Kalau belum terbiasa jangan langsung 11, mungkin belum terbiasa loh. Nanti ya nggak biasa, akhirnya libur witirnya, ya kan? Ya liburnya lama lagi, semester, satu semester liburnya witirnya kan. Kalau bisa, kalau memang belum merasa mampu rutin banyak, mungkin 3 dulu. Ya. Atau 5 misalnya. Ya, kalau memang yakin bisa seterusnya 11, alhamdulillah. Gitu kan? Nah, yang pertama salat witir 2 rakaat dengan 1 witir. 2 rakaat. Ini yang pertama, cara pertama. 2 rakaat dengan 1 witir. Ya. Itu cara pertama. Berarti total berapa tuh? Hah? 5. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah mengenai salat malam. Beliau menjawab, "Salatul laili matsna matsna." Salat malam itu 2-2. Kalau disebut 2-2, itu berarti dipisah 2 rakaat salam, lagi 2 rakaat salam lagi. Ya. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut salat sunnah tertentu itu 4. Ya, 4 arba'. Contoh arba' qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau disebut 4 gini, maka diperbolehkan langsung 4. Tapi harus niat dari awal 4. Itu kan? Diperbolehkan langsung 4, seperti kita salat zuhur 4 tasyahud 2 kali. Bisa paham di sini? Dan makanya boleh kalau antum salat sebelum zuhur 4 rakaat. Langsung. Iya, tapi dinatin dari awal, saya mau 4 rakaat tanpa dilafalkan usolli salat apa sunnah rawatib zuhur 4 rakaat. Nah, pakai bahasa Indonesia ya. Jadi enggak usah pakai lafal ya. Cukup diniatkan. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala, yang maknanya semoga Allah taala merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Maka boleh 4 rakaat langsung. Ya, tanpa 2 salam, tapi salamnya sekali di terakhir. Itu boleh. Nah, di sini kata Rasulullah, salatul laili matsna matsna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jika salah seorang kalian khawatir akan masuk waktu salat subuh, hendaklah dia mengerjakan salat witir 1 rakaat sebagai penutup bagi salat yang telah dikerjakannya. Ini menunjukkan diperbolehkannya 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai, 1 rakaat. Berarti witirnya cuma 1. Ya, kayak tahajudnya 2. Ya. 4 jadinya. Tapi 4-nya dipisah 2-2. Ini cara pertama ikhwas sekalian. Dan ini boleh. Baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Sebelum subuh ya. Ini diperbolehkan. Ya, jadi ini tata cara yang pertama, dan bayangkan kalau antum yang melakukannya ya. Bisa seperti itu ya, itu yang pertama. Jadi 2 2 1 total 5 ya kan? 2 2 1 total 5. Boleh. Kemudian yang kedua, salat witir dengan 1 rakaat saja. Disyariatkan mengerjakan salat witir 1 rakaat. Tok, udah gitu. Di antara dalilnya ya tadi, salatul laili matsna matsna, fa idza khasyita subha fa utir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat. Kalau kamu khawatir timam masuk waktu subuh, kerjakanlah salat witir 1 rakaat. Itu merupakan kebolehan kita salat witir 1 saja. Itu menjadi dalil. Dalil lain kata Rasulullah tadi yang pertama-tama kita sampaikan, wa man syaa'a autara bi wahidah. Bagi yang kepingin, maka silakan witir 1 rakaat saja. Antum selesai pulang kerja nih, malam Sabtu, macetnya Masya Allah. Orang pada mau ke Bekasi, antum kena macet ya. Hujan pula ya. Kemudian sampai rumah udah capek. Antum pengen sholat malam, sholat witir. Tapi, aduh, kalau misalnya 3 rakaat, kayaknya kurang kuat nih. Udah 1 rakaat aja. 1 rakaat boleh? Boleh. Habis itu tidur, ya udah selesai. Dia telah menunaikan sunnah witir. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya pas di tengah malam dia terbangun, boleh enggak dia sholat malam lagi? Boleh. Tapi yang genap jumlahnya, enggak boleh witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Gitu ya. Begitu. Jadi ini 1 rakaat doang, ya. 1 rakaat saja. Boleh, boleh. Ya. Tetapi biasanya 1 rakaat yang simple ini di akhir malam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru rakaatun min akhiril lail." Witir itu 1 rakaat pada akhir malam. Taib, kesimpulannya ikhwan sekalian dan akhwat. Cara pertama itu 2 rakaat satu rakaat, total lima tapi dengan cara 2-2-1. Dan ada dalilnya, sudah kita sebutkan, solat witir, solat malam itu masna masna 2-2. Kemudian cara kedua, solat witir cuma dengan satu rakaat, dengan dalil waman sya'a fal yutir bi wahidah. Waman sya'a autaro bi wahidah. Barang siapa yang kepengen, cukup solat witir satu rakaat, silakan. Udah dua cara itu. Silakan antum kalau misalnya mau mengamalkan seperti itu, tafadhol. Jadi dipermudah, masya Allah. Kemudian cara ketiga, kita ada 7 cara, masih ada banyak nih. Cara ketiga, solat witir dengan 3 rakaat. Solat witir dengan 3 rakaat. Disyariatkan pula mengerjakan solat witir 3 rakaat. Ya, kita bisa mengerjakan 2 model supaya bisa 3 rakaat. 2 model, mana yang lebih mudah bagi antum, silakan. Model pertama atau cara pertama untuk bisa sholat witir 3 rakaat. Yang pertama, kerjakan 2 rakaat lalu salam. Ya, selesai, kemudian lanjutkan 1 rakaat witir. Ini jelas, jelas. Boleh seperti itu. Kedua, cara kedua, kerjakan 3 rakaat secara langsung tanpa duduk. Tahiyat pertama, kecuali di rakaat terakhir, boleh. Paham di sini? 3 rakaat tapi cuma 1 kali tahiyat. Berarti antara rakaat kedua dan ketiga itu tidak ada duduk, tidak ada pemisahan dengan tahiyat, enggak. Jadi langsung rakaat kedua habis subhanallahil ala, bangkit langsung tanpa duduk tasyahud atau tahiyat. 3 rakaat langsung sekaligus. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la tutiru bi thalathin tushabbihu bi salatil maghrib. Janganlah kalian mengerjakan salat witir dengan 3 rakaat yang menyerupai salat maghrib. Emang bagaimana salat 3 rakaat yang menyerupai salat maghrib? Yaitu dengan adanya tasyahud awal. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi begitu, kalau mau 3 rakaat bisa dengan cara 2 dulu kemudian salam selesai, kemudian witir sekali 1 rakaat. Atau cara kedua, langsung ajalah, yaitu 3 rakaat langsung. Tetapi ikhwan, perhatikan, innamal a'malu binniyat, amalan sesuai dengan niatnya. Kalau antum mau pakai metode pertama, yaitu 2 rakaat dan 1, maka di awal antum niatkan ini salat ini 2 rakaat. Gitu. Ya. Dan juga kalau mau pakai metode kedua, langsung 3 rakaat, dari awal niatin 3 rakaat. Jangan pas di tengah-tengah switching niat. Ya. Bahasa kerennya kayak gitu. Antum cari di kitab-kitab ulama enggak ada. Ya kan? Emang switching cuma sapam doang. Ya ini bisa salat pun switching niat juga ada istilah kayak gitu, tapi ana yang bikin sih sebenarnya, ini istilah muhdatsat ya. Nah, itu perubahan niat di tengah-tengah. Pas sebelum takbiratul ihram, antum niatan dalam hati niat 2 rakaat, ya kan? Allahu akbar. Jalan salat pas rakaat kedua, nanggung. Sekalian 3. Jangan kayak gitu. Ini memperbaharui niat ketika di dalam salat, padahal niat itu harus sebelum takbiratul ihram dan ketika takbiratul ihram. Gitu ya. Jadi harus dari awal persiapkan, ya, persiapkan niatnya. Dan niat itu cukup ma'rifatul qalbi bima saya fa'al, gitu loh. Yaitu pengetahuan dari dalam hati antum apa yang antum akan lakukan, itu sudah menjadi niat. Saya mau sholat nih 2-1. Nah, udah itu jadi niat, dah selesai. Ya, jadi enggak perlu juga ketat banget, enggak perlu ya. Enggak perlu ketat, enggak perlu ditulis juga ya. Jadi cukup aja di hati, dah selesai. Ya, jadi gampang insyaallah. Ya. Juga Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Hakim juga dalam Al-Mustadrak, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Rasulullah SAW dulu salat witir 3 rakaat. Jadi gabung tuh 3 langsung, tidaklah beliau salam kecuali di akhirnya. Ya, jadi boleh 3 rakaat sekaligus sekali salam di akhirnya selesai. Boleh, boleh ya. Jadi udah 3 tuh ya. Udah 3. Yang pertama tadi salat genap 5 tapi dengan cara 2-2-1. Yang kedua salat 1 rakaat saja. Ya. Yang ketiga, sholat 3 rakaat dengan 2 cara yang boleh. Yaitu yang pertama, 2 rakaat salam, kemudian bangkit. Ya, salam selesai gitu maksudnya sholat, kemudian 1 rakaat lagi. Cara kedua untuk 3 rakaat yaitu dia ngapain? 3 rakaat langsung tanpa ada tasyahud pertama. Ada yang udah tasyahud akhir doang. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Sudah 3 ya, sekarang yang keempat. Yang keempat sholat witir dengan 5 rakaat. Dengan 5 rakaat. Sebenarnya dengan 5 rakaat ini ada 2 cara. Cara pertama nomor 1. Nomor 1 gimana tadi? 2-2-1. Ya, boleh itu. Cara kedua, cara pertama tadi balik ke nomor 1. Cara kedua, Anda bisa mengerjakan 5 rakaat sekaligus bersambung tanpa duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat kelima. Boleh? Boleh. Ya. Aneh? Enggak aneh. Karena kita enggak ngelakuin, jadi aneh kerasanya. Coba lakuin, enggak aneh, biasa gitu kan. 5 rakaat langsung. Iya, 5 rakaat langsung. Aliran mana itu? Aliran Rasulullah SAW. Ya, karena dalam hadis dimutlakkan siapa yang waman sya'a autara bi khamsin. Ya kan? Barang siapa yang pengin maka witir 5 rakaat sepaket langsung. Boleh. Ya. Nah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha diceritakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat malam sampai 13 rakaat. Tadi itu kita bilang ada yang 11, ada yang bisa 13. Dari jumlah itu beliau mengerjakan 5 witir. 5 witir ini bukan witir 5 kali, bukan. Ya, enggak boleh dalam satu malam lebih dari satu, enggak boleh satu lebih dari satu witir. 5 witir maksudnya 5 satu paket. Ya, dan beliau tidak duduk tahiyat kecuali di akhir rakaat. Ya. Tapi antum harus niat dari awal saya mau 5 rakaat nih. Yakin lo? Yakin insyaallah gitu kan? Yakin. Bismillah ya. Tapi jangan bismillah juga, itu enggak ada dalilnya juga. Ya. Bismillah di sini artian biasanya orang spontan kalau mau berbuat baik. Kalau sekali-kali mungkin spontan enggak masalah, tapi kalau diritualkan selalu ini takutnya jadi sesuatu yang tidak ada syariatnya jadinya. Allahu Akbar gitu. Itu dari awal sudah 5 rakaat. Allahu Akbar. Ya, baca rakaat pertama surat ya Yunus ya masyaallah. Ya. Rakaat kedua surat Uhud. Ya, rakaat ketiga surat Yusuf ya. Tapi 3 ayat pertamanya doang, ya kan? Boleh enggak gitu? Boleh, boleh, enggak dilarang. Ya, asal bukan memaksudkan bercanda boleh gitu kan. Untuk hafalan misalnya boleh, murojaah ya, boleh. Rakaat keempat baca surat setelah Yusuf Ar-Ra'd misalnya. Surat kelima baca setelah itu surat Ibrahim. Boleh? Ya boleh. Tidak haram, tidak dilarang, ya. Baru pas rakaat kelima udah pegel dia diri, nah baru tuh alhamdulillah selesai juga salat witir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Boleh 5 rakaat, ya. 5 rakaat ini dengan 2 cara, 2-2-1 atau langsung 5. Baik, kemudian yang kelima, cara kelima, sholat witir dengan 7 rakaat. Ini caranya ada 2. Caranya ada 2. Pertama, antum sholat 2-2-2. Hah? 6 kan? Sholat 2-2, terpisah semuanya. 2 selesai, 2 selesai, 2 selesai. Kemudian tambah 1 rakaat witir. Boleh? Ya, boleh. 7 kan genep. Ya, jadi ganjil 7. 2 selesai. Salam. Bangkit lagi atau istirahat dulu bangkit lagi. 2 selesai. Salam. Istirahat atau kemudian bangkit, kemudian 2 selesai, salam. Baru kemudian witir. 1 rakaat. Jadi 7. Cara kedua, sholat dengan 7 rakaat langsung secara bersambung, ya, dan tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-6. Ana ulangi, sholat 7 rakaat langsung diniatkan dari awal, ya, 7 rakaat nih saya mau sholat. satu paket 7 rakaat bersambung dan tidak ada tahiyat, tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-6. Ya. Oke. Pada rakaat tersebut dia baca tahiyat, lalu setelah selesai tahiyat tasyahud berdiri tanpa mengucapkan salam. Berarti nyambung enggak? Nyambung ke-7. Paham di sini? Beda enggak sama yang versi 5 tadi? Beda. Kalau versi 5 langsung rakaat ke-4 selesai sujud kedua rakaat ke-4 naik langsung. Tapi kalau antum mau 7 langsung, rakaat ke-6 duduk tahiyat pertama. Ya, abis tahiyat tasyahud jangan salam, tapi naik. Ya. Selanjutnya kerjakan rakaat ke-7, baru salam di rakaat ke-7. Paham di sini? Jadi kalau 3 rakaat ada yang cara 3 langsung ya. 3 langsung dan ada hadis dalam riwayat Imam Al-Hakim, jangan kayak salat maghrib, melainkan dia cuma punya tahiyat terakhir saja. Oke? Okay? Paham di sini, selesai ya? 5 rakaat juga seperti itu. Tahiyat terakhir saja. Oke. Okay. Rakaat ke-4 langsung naik. Kalau udah 7 rakaat, mau niatin 7 rakaat, maka di rakaat ke-6 dia tasyahud awal. Begitu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan juga An-Nasa'i, ana menukan hadisnya dalam Sunan As-Sughra oleh Imam An-Nasa'i lebih detailnya. Kita ringkas. Ketika Rasulullah SAW semakin tua dan lemah, Rasulullah SAW mengerjakan witir 7 rakaat. Beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-6. Nah ini diceritakan oleh Aisyah. Maka ada dalilnya. Rakaat ke-6 duduk tahiyat pertama, tapi habis tahiyat itu jangan salam. Kemudian beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahwasanya 7 paket langsung tanpa dipisah apapun. Tapi di rakaat ke-6 Rasulullah SAW duduk tahiyat pertama, bangkit untuk mengganjilkan salat. Selanjutnya baru beliau ke-7, selesai 7 salam. Ya, begitu ya. Paham sudah cara ke-5. Jadi cara pertama tadi yang paling awal 5 rakaat, 2 2 1. Cara kedua 1 rakaat. Udah, itu gampang, 1 udah. Cara ketiga 3 rakaat. Gimana caranya? 2 2 1. Caranya 2 1. 2 selesai, 1 selesai. Atau dengan cara kedua, gimana caranya yang ketiga? Langsung 3 tanpa ada tahiyat awal, gitu kan? Yang keempat 5 rakaat. Bisa dengan cara 2 2 1, bisa dengan 5 sekaligus. Apakah ada tahiyat pertama? Tidak ada. Langsung. Langsung, ya. Cara kelima 7. Berapa cara adanya? 2 cara. Berapa, gimana caranya? 2 2 2 1. Pisah semuanya itu kan? Atau cara kedua 7 paket langsung, sepaket langsung 7. Tapi dengan adanya tahiyat pertama di rakaat ke-6. Ahsantum, ya. Antum kerjain, ya. Kerjakan lagi. Antum kerjakan tapi salah satunya saja dalam satu malam. Jangan semua metode antum kerjain dalam satu malam. Jadinya bid'ah nanti. Dalam satu malam bisa 7 kali witir, gitu kan? Enggak boleh, ya. Baik. Yang ke-6, salat witir dengan 9 rakaat, ya. Ini ada 2 cara juga. Cara pertama normal, gimana salat lail matna-matna kata Rasulullah 2 2 2 2 1. Ya, itu gampang ya. Ana sarankan kalau antum belum terbiasa, pisah ya 2 2 2, jangan langsung 9. Ya. Langsung 9 baca suratnya panjang-panjang ya. Entar pas di tengah salat itu nyesel sendiri gitu kan. Mau dibatalin eman-eman gitu kan. Mau diterusin kayak enggak kuat nih. Ya duduklah, enggak apa-apa. Cara kedua, salat witir 9 rakaat. Salat 9 rakaat secara bersambungan dari awal tuh dan tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-8. Mirip dengan model yang ke-7 ya. Kemudian mengerjakan rakaat ke-9 setelah dia tahiyat pertama naik. Enggak, salam. Jadi bukan 8 pisah selesai habis itu 1, enggak. 8 tahiyat awal habis itu langsung naik ke atas untuk witir mengganjilkan salat. Nah, itulah jadilah ya. Jadi tasyahud kedua baru itu, baru setelah itu dia mengucapkan salam. Ya. Dan ini memang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah pun mengerjakan salat 9 rakaat ya. Dan dikatakan beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-8. Berarti ini jelas ada dalilnya, hadis riwayat Muslim dan Imam An-Nasa'i. Setelah itu ya beliau bangkit untuk meneruskan rakaat ke-9 setelah tahiyat pertama, baru nanti di akhir ending beliau tahiyat kedua dan salam. Jelas insyaallah ya. Jelas insyaallah. Kalau antum di kajian kayak gini, itu lebih terpatri di benak. Padahal kalau antum baca bisa langsung paham. Tapi kadang-kadang kalau baca doang sendiri itu cepat lupanya juga. Iya, tapi kalau di kajian insyaallah lebih berkah, jadi Allah taala memantapkan memori antum. Ya, kalau bisa bulan depan ada ujian antum lah. Ya. Atau ada daftarnya udah berapa rakaat antum salat malam insyaallah. Baik, sekarang cara terakhir ya. Yang ke-7, salat witir dengan 11 rakaat. Ya, boleh. Ya boleh, emang itu asalnya salatnya malam 11 rakaat bagusnya. Dua cara. Pertama normal ya, kayak kita biasa Ramadan tuh. 2 2 2 2 2. 1. Benar enggak tuh? Ya gitulah pokoknya. Duanya yang 5 kali. 1. Yang kedua, ayo tebak gimana? Hah? Siapa tahu antum menginventasi apa? Baru, cara baru, inventor salat. Hah? Cara kedua 4 4. Ya, 4 4 3. Jangan bilang kayak bola aja gitu kan. Strikernya 3 kan, ini 4 4 3. Ya kan? 4 rakaat sepaket, 4 rakaat sepaket. Kemudian 3. Ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, diceritakan dengan makna yang langsung, Rasulullah mengerjakan salat bisa 13 rakaat bisa. Ya, beliau salat 8 rakaat kemudian witir. Setelah itu beliau mengerjakan salat 2 rakaat dalam keadaan duduk setelah witir. Ya, bisa seperti itu, bisa. Sampai 13 pun bisa. Jadi 11 pernah Rasulullah, 13 pernah. Tapi kalau 13, kalau 13 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan setelah salat witir 11, beliau tambah 2 rakaat. Begitu. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi tadi bisa 4 4 3 ya. Boleh seperti itu, boleh. Termasuk ketika kita salat tarawih, boleh 4 4 3. Ada enggak gitu? Ada ya, pernah dengar ya? Itu boleh. Enggak masalah. Ya, 4 4 3. Ya. Maka dalam hadis Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, beliau pernah bertanya kepada kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Nabi pada bulan Ramadan? Aisyah menjawab, Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat. Maksudnya 11 paket gitu ya. Satu ini. Baik pada bulan Ramadan ataupun bulan lainnya, beliau mengerjakan 4 rakaat. Namun jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Namun jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Baru kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Berarti 4 langsung nih. Udah enggak ada apa-apanya 4. Kemudian 4 langsung. 3. Biasanya kalau di kita ada beberapa masjid 4 rakaat. Antum pernah mengalami? Pernah? Ada tasyahud awal? Langsung kan? 4 rakaat langsung. Boleh, boleh, enggak masalah. Jadi jangan dikatakan ini aliran apa? Ini aliran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu kan? Ada dalilnya. Dan hadis tersebut sahih. Nah, kemudian ikhwah sekalian, witir itu gimana sih? Witir itu yang penggenap sholatnya, pengganjil sholatnya. Lalu apa yang kita baca? Kalau misalnya antum witir 3 rakaat, ya, hadis sahih, dalam hadis sahih, rakaat pertama subbihis marabikal a'la. Kalau belum hafal, ya Al-Baqarah lah. Masa subbihis marabikal a'la belum hafal? Gimana? Hafalin, tiap Jumatan kita dengar kan? Itu surat alternatif sekali itu. Kalau imam udah enggak hafal apa-apa, bingung mau apa, ya udah subbihis marabikal a'la, gitu kan? Jadi kalau kita kan alternatifnya qul huwallahu ma inna ataina, ya kan? Iya. Coba baca itu rakaat, kalau 3 rakaat ya. Rakaat pertama subbihis marabikal a'la. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Rakaat keempat nanti salat Isya. Ya, rakaat keempat ya. Kita lanjut nanti insyaallah. Azan sekarang Ustaz ya. Habis azan langsung komat insyaallah. Ya, seperti itu nanti insyaallah ada tanya jawab setelah salat Isya. Bagi yang berkehendak silakan di masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari jemaah sekalian yang insyaallah bermanfaat semuanya insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah niatnya digabung sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah taubat di 2 rakaat pertama? Taib. Dalam fikih itu ada pembahasan namanya at-tashrik finniyah, yaitu menserikatkan niat, menggabungkan niat-niat dalam satu amalan. Dan diantaranya sholat-sholat sunnah yang jumlahnya 2 ini, bolehkah diniatkan atau digabungkan beberapa niat untuk satu model sholat, yaitu 2 rakaat? Maka jawabannya, kalau untuk konteks ini sholat sunat tahajud digabung niatnya dengan sholat sunat taubat, maka diperbolehkan ya, selama itu duaan. Karena sholat sunat taubat itu 2 rakaat, maka boleh dia niat selagi saya sholat taubat, selagi juga diniatkan sholat malam, boleh ya. Cabang permasalahan lainnya, boleh antum menjamak sholat sunnah wudhu, niatan sholat sunnah wudhu dengan sholat tahiyatul masjid, dan diniatkan sholat apa lagi? Qobliyah, boleh ya, boleh. Contoh sholat zuhur, ya kan? Atau sholat subuh 2 rakaat. Antum dengar azan, antum langsung wudu, berangkat ke masjid. Ada berapa tuh? Berapa niatan? Bisa sholat setelah wudu? Bisa, bisa. Ya, juga niatan sholat tahiyatul masjid bisa, sholat qobliyah bisa, 3 digabung, 3 pahala dalam satu sholat, boleh, boleh. Jadi bukan memisahkan jadi 6 sholat ya, maka lebih tepatnya gabungkan, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam setelah subuh atau syurukkah sholat duha sudah bisa, mulai bisa dilakukan? Di sini permasalahan sholat isyraq atau sholat syuruk. Yang lebih tepat adalah bahwasanya yang dinamakan dengan sholat isyraq atau syuruq itu adalah sholat duha di awal waktu. Jadi bisa dimaknai sholat syuruq itu adalah sholat duha tapi di awal waktunya, setelah matahari terbit sekian waktu. Begitu ya. Jadi yang antum melakukan sholat isyraq atau sholat syuruq itu termasuk sholat duha. Ya. Kalau disebut sholat isyraq berarti antum telah menunggu sholat tersebut setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, antum terdiam, zikir maksudnya, atau majelis ta'lim, dan ketika matahari telah terbit, berapa waktu kemudian antum sholat dua rakaat. Maka itu disebut sholat isyraq sekaligus sholat subuh, sholat duha di awal waktu. Kalau ternyata misal antum sholat subuh di lain tempat, di masjid lain misalnya, kemudian di masjid ini misal setelah subuh ada pengajian, antum datang dari masjid lain setelah sholat subuh di sana, datang sini pengajian sudah dimulai, oke? Sekarang bolehkah antum sholat tahiyatul masjid? Boleh. Itu waktu terlarang bukan? Kan setelah subuh dilarang sholat, ya kan? Tapi yang dilarang sholat apa tadi? Sholat mutlak. Nah sekarang ada sebab antum disyaratkan untuk sholat. Sebabnya apa? Masuk ke masjid. Iya, masuk ke masjid. Maka boleh dua rakaat sholat. Ini menurut madhab Syafi'iyah. Dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Oke? Nah, antum kan sholat subuhnya di tempat lain. Kemudian nanti ketika selesai kajian kan matahari sudah muncul. Nah, antum boleh gak sholat dua rakaat? Boleh, karena itu sudah masuk waktu duha. Maka ibarat antum sholat duha dan semoga ya pahalanya juga dapat pahala seperti orang yang sholat isyraq. Karena ya mau bagaimana kan gak sempat sholat subuhnya di masjid yang sama. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi boleh. Jadi sholat isyraq termasuk sholat duha tapi di awal, paling awal waktunya. Dan sebaik-baik sholat duha itu ketika matahari sedang panas-panasnya, sekitar kalau jam sekarang jam 11-an gitu. Itu baik bagus sholat duha di waktu tersebut, afdolnya di waktu tersebut. Tapi fadilah khusus ada untuk orang yang duduk di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari, dua rakaat itu pahala haji umrah sempurna ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Semoga selalu dijaga oleh Allah dalam istiqamah dan dalam sunnah. Amin. Allahumma amin. Dan juga kepada yang bertanya ini, jazakallah khairan. Tolong nasihatnya, Ustaz, terkadang sulit untuk merutinkan sholat malam meski pernah hanya satu rakaat, setelah itu futur. Semoga teman-teman yang hadir di sini dapat mengerjakan secara istiqamah. Amin. Insyaallah. Dan juga penanya ini, pertanyaan itu juga pertanyaan Anda dan pertanyaan antum semua ya. Atau mungkin di antara antum bertanya, tolong nasihatnya, bukan terkadang sulit tapi memang tidak pernah sholat malam. Nah itu gimana? Kok bisa kita ini enggak rutin sholat malam? Itu ya imma karena dosa, imma karena jahil. Ya. Cuman dua sebab. Imma karena dosa, imma karena jahil. Ya. Sebab pertama imma karena dosa. Ya jelas. Dosa itu membuat hati dan mindset kita itu berubah. Pasti itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Kalla bal rona 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya. Gara-gara ada ron, yaitu gulita hitam di hatinya, menutupi hatinya. Itu gara-gara apa kok bisa tertutup hatinya? Karena kelakuan, karena amalan kita, perbuatan dosa kita. Dan kata Rasulullah SAW, jika anak Adam melakukan suatu dosa, ya, dititikkan nuktah sauda di hatinya, yaitu titik hitam di hatinya. Semakin banyak, semakin banyak, semakin gelap itu hatinya, semakin tertutup dari kebenaran dan mindset yang bagus. Dan ini salah satu yang menyulitkan kita untuk bisa sholat malam. Termasuk menyulitkan ikhwan-ikhwan atau teman-teman sekalian untuk sholat berjamaah. Itu karena dosa. Karena dosa. Atau karena kemunafikan juga bisa. Jadi pertama karena dosa. Oke. Karena dosa. Kedua, karena kejahilan. imma karena dosa, imma karena kejahilan. Kejahilan ini ketidaktahuan, mungkin ketidaktahuan akan keagungan solat malam, amalan ini di sisi Allah. Atau ketidaktahuan tentang keutamaannya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Atau tidak tahu bahwasanya orang-orang soleh itu tradisinya adalah solat malam. Atau karena ketidaktahuan lain, yaitu ketidaktahuan akan apa yang ada di dalam solat. Banyak dari kita tidak faham zikir-zikir di dalam solat. Itu yang membuat kita kesulitan khusyuk dalam solat. Itu yang membuat kita kesulitan kangen akan solat. Ya? Jadi imma yang membuat kita agak sulit dan susah untuk khusyuk, imma karena dosa, imma karena kebodohan. Mau pilih yang mana? Atau karena dua-duanya, bodoh dan dosa. Seandainya kita ini taat kepada Allah dan kita berilmu, mengilmui apa yang kita baca dalam solat, baik zikirnya maupun surat-suratnya, maka wallahi kita akan selalu kangen akan solat. Selalu. Ya. Selesai solat isya, kita kangen solat berjamaah subuh. Selesai solat subuh, kita kangen pengen solat duha nanti. Atau solat zuhur. Begitu ikhwah. Seorang muslim itu, dia terpaut hatinya dengan tiang-tiang masjid. Maksudnya dia kangen pengen solat berjamaah. Karena dia merasakan kenikmatannya. Gak ada orang itu kangen dan candu akan sesuatu kecuali dia menikmati sesuatu tersebut. Gak mungkin. Gak mungkin orang candu tapi dia gak menikmati. Gak mungkin. Ya gak? Gak mungkin. Maka kenapa kenikmatan dalam sholat itu tidak ada? Karena dosa atau karena jahil. Dan dua-duanya ini berangkat dari yang namanya satu. Laghun. Laghun. Laghu, yaitu apa? Hal yang sia-sia, hal yang remeh. Diisyaratkan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu beruntung, ya. Siapakah orang-orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Jadi kalau belum bisa khusyuk betul, berarti iman kita memang kurang. Dan kenapa kok kita enggak bisa khusyuk? Kenapa iman kita kurang? Diteruskan ayat berikutnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yaitu mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Ini pangkalnya nih. Kenapa kita kesulitan untuk khusyuk? Karena kita kebanyakan melakukan hal yang sia-sia. Coba koreksi diri. WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain. Banyak hal-hal yang sia-sia di dalamnya, perdebatan, hal-hal yang remeh. Ngejelek-jelekin orang tanpa hak. Ya kan? Kita ikuti itu, kita ikuti perdebatan itu, kita ikuti perselisihan itu. Sia-sia, apakah menambah keimanan? Enggak. Akhirnya apa? Kebawa ingatan perdebatan itu ke benak kita dalam sholat. Enggak enak sholat itu, kering rasanya. Karena kepikiran tentang hal-hal yang sia-sia itu. Tuh lihat seperti itu. Jadi berangkat dari apa? Kita enggak bisa menjalankan istiqomah sholat dengan baik. Ya, yaitu karena hal yang sia-sia sering kita lakukan. Coba yang sia-sia itu apa? Banyak omongan sia-sia, tulisan sia-sia. Kalau itu kita tinggalkan, lebih enak insya Allah. Seandainya antum misalnya menutup rapat pintu WhatsApp, Facebook, media sosial, misal. Padahal butuh sekali orang sekarang kan ya. Gak mungkin gak hidup sampai itu ya. Tapi coba aja, 5 hari, seminggu gak pakai Facebook, gak ada handphone, gak ada apa. Terus ngapain di gua gitu. Gak, diem aja. Zikir, ingat Allah Azza wa Jalla. Itu hati itu lebih jernih, beneran. Tapi memang fitnah itu sekarang banyak. Ya, jadi kita perlu WhatsApp, perlu ini, perlu itu ya. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah salat tahajud membaca mushaf Al-Quran ketika membaca suratnya? Jangankan salat tahajud, salat sunnah apapun boleh. Ya, membaca Al-Quran dengan mushaf, baik yang per juz atau mushaf baku gitu, Al-Quran, atau pakai handphone. Tapi yang dibaca jangan BBC News atau apa, tapi yang dibaca apa? Ya Al-Quran. Dan tidak boleh baca terjemahannya, jangan. Sekalian baca kita tafsir aja sekalian. Enggak. Ya, baca Al-Quran. Ya Al-Qurannya saja, ya. Kalau antum baca terjemahannya, itu berarti bukan jadi ayat lagi, dia terjemahan tafsiran, nggak boleh. Tapi baca Al-Quran. Sambil ini, gimana caranya? Boleh kayak gini, boleh seperti ini. Gimana? Bisa seperti ini boleh? Megang handphone, misal, gini boleh? Boleh, ya. Atau misalnya seperti ini, ada Al-Quran besar, Ustaz ya. ada Al-Quran besar, taruh ya di depan, antum sambil ngeliat itu boleh, boleh. Dan itu bahkan lebih afdol. Kenapa? Karena ini tetap seperti ini sunnahnya kan. Kalau misalnya antum baca kayak gini, ya berarti kan nggak seperti ini. Jadi gini, pandangan mata ke Al-Quran sambil baca. Ya. Tapi nanti kalau mau ngebet Al-Quran gimana? Ya boleh dikebet. Buka, terusin lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan bisa jadi antum tahajud ajang untuk murojaah atau menghafal Al-Quran. Misal, anak kasih contoh. Dan ini semoga bisa jadi inspirasi ke antum. Antum tidak hafal surat At-Tin. Sudah hafal belum? Anggap saja belum hafal. Ya, bagi yang belum hafal, anggap belum hafal. Ya, supaya agak enak. Ya, enggak, belum hafal. Misal-misal saja, bukan meremehkan. Ya, tapi coba-coba. Anda mau hafal surat At-Tin ini, enggak hafal-hafal ini, karena sering imam baca, tapi saya enggak hafal-hafal. Coba itu baca. Boleh enggak kita membaca setiap rakaat dengan surat yang sama? Boleh. Jawabannya boleh. Karena sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi dilaporkan setiap sholat rakaat mesti dia baca Qul huwallahu ahad. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu baca gitu? Karena saya suka dengan surat itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kabarkan, ketahuilah Allah Ta'ala mencintai kamu karena surat itu kamu cintai. Berarti boleh membaca setiap rakaat surat atau ayat yang sama. Selama bukan bermaksud main-main. Maka boleh, antum hafalkan itu sambil baca. Watini wazaitun, waturisinin. Dan kata sebagian ulama, di antara trik menghafal Al-Quran itu sebaiknya sebaiknya adalah sambil berdiri. Karena ketika itu mungkin otot-otot itu sedang bekerja dan otak lebih berfungsi. Ya. Maka mungkin itu lebih baik, mungkin ya. Karena tiap orang beda-beda ya metodenya ya. Tapi kalau ana itu lebih baik bagi ana. Setiap rakaat tahajud targetkan hari ini saya hafal setengah halaman atau 2 atau 3 hari ini saya hafal setengah halaman. Setiap sholat sunnah saya membaca ayat yang saya hafal itu. Itu insya Allah paten meletok di pikiran ayat-ayat tersebut. Antum naik motor baca ayat itu. Naik mobil baca ayat itu. Ditilang polisi bacain ayat itu. Enggak ya, jangan ya. Rukiah udah ngelanggar lah bacain. Nah seperti itu bisa. Bagus itu insya Allah. Jadi coba 5 rakaat nanti misalnya. Full 5 rakaat baca itu surat boleh, boleh. Kan enggak wajib harus baca qul huwallahu ahad di akhir witir, enggak harus, enggak wajib, sunnah. Tapi ya kalau antum mau baca itu silakan. Ya, jadi boleh seperti itu, sambil bawa mushaf Al-Qur'an atau sambil handphone buka ini. Boleh, boleh, enggak masalah insyaallah taala. Ya, dalam salat sunnah juga boleh. Cuma kalau mengundang fitnah jangan. Ya, misal di masjid ini antum salat sunnah qobliyah baca HP. Ya, orang-orang pada ngeliatin. Kok dia malah main WhatsApp dia sholat ya, padahal Al-Quran, orang pada curiga Al-Quran ini ya kan ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar, sebentar, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu bukan termasuk rawatib yang 12. Jadi 4 rakaat ini memang disunahkan, tapi dia bukan sunnah mu'akkadah yang 12. Dia terpisah sendiri dan Rasulullah doakan rahmat kepada orang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Apakah ada tasyahud awal? Zahirnya adalah dia boleh ada dan boleh tidak. Boleh ada dan boleh tidak. Boleh gabung, boleh ada dan boleh tidak. Boleh ada seperti sholat zuhur karena tidak ada larangan memiripkan dengan sholat zuhur atau asar. Boleh juga tidak ada karena 4 rakaat mutlak tidak disebutkan ada tasyahud awal atau tasyahud berapa. Jadi boleh ada dan boleh tidak dan boleh dua-dua. Wallahu a'lam. Namun sebagian ulama memfatwakan bahwa saya 4 rakaat ini tidak ada tahiyat awalnya. Wallahu a'lam. Jadi boleh ada boleh tidak. Mau tanya Ustaz? Ya, ana tahu insyaallah. Jika ana merutinkan sholat witir 3 rakaat setelah ba'da isya, apa hukumnya? Fadl. Tidak masalah kalau memang itu yang lebih bermaslahat. Karena ini konteksnya lebih luas. Maksudnya, ketika antum meninjau mampunya yang kayak gitu, dengan cara seperti itu, maka tidak ada larangan. Sebelum tidur 3 rakaat atau setelah sholat isya 3 rakaat. Cuma, ini khilafus sunnah. Yang disunnahkan adalah setelah ba'da isya, ini di rumah apa atau di masjid ya sholatnya? Di rumah mungkin ya. Ya boleh, gak apa-apa kalau di rumah. Gak masalah karena kata Rasulullah SAW, sholat itu asalnya di rumah kecuali sholat fardu, ya, amilal maktubah, kecuali sholat fardu itu di masjid. Tapi sholat sunnah afdol, afdolus sholat fil bait, sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat fardu, maka lakukan di rumah. Jadi setiap hari setelah sholat ba'diyah isya, terus sholat witir 3 rakaat, iya boleh. Not apa nih, NB apa ya? Ada hadis anjuran Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat 3 rakaat sebelum tidur. Ini bagi orang yang dia meninjau kemungkinan dia tidak bisa bangun dengan baik sebelum subuh. Asal dari sholat witir itu sebaik, lebih baik, lebih afdol di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam terakhir itu lebih afdol tahajud. Tetapi kalau memang dia kira bahwa saya ini bakal mempersulit, maka silakan di sebelum tidur. Dan memang itu dikuatkan juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Anda setelah witir masih beraktivitas kembali, tidak tidur. Oh gitu. Anda belum baca ini. Jadi gimana nih? Ini antum satpam gak ini? Tidak ada masalah. Sebagaimana tadi kita bilang, waktu awal sholat witir atau sholat malam itu setelah ba'diyah isya. Maka silahkan lakukan kalau memang itu yang lebih membuat antum lebih mudah. Ya, begitu. Sampai kapan? Sebelum adzan subuh. Kalau antum ternyata kelupaan atau enggak sempat, maka boleh diqadha setelah sholat subuh. Qadha witir, boleh, boleh. Ya. Qadha witir ya, dengan niatan qadha witir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum takbir terbiasa ta'awudz atau basmalah, bolehkah? Anda tidak tahu dalil khusus tentang ini, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengaji ya. Jadi sebaiknya tidak, karena wallahu alam Anda tidak tahu dalil khususnya. Tapi memang ada dalilnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal yang beragam tapi hakikatnya sama. Ya, yaitu, tapi ini hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Walaupun banyak beragam lafalnya tapi rata-rata dhaif jiddan. Ya, cuma sebagian ulama menghasankan ya dengan matan hadisnya astagfirullahaladzim. Dengan maknanya oh ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi dzikrillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang sebenarnya memiliki kepentingan di pikiran dan tidak didahului dengan bismillah, maka amal itu terputus atau kurang. Jadi ada riwayat abtar, ada yang mengatakan aqta', terputus atau kurang. Ya, tetapi ini tidak melegalisir untuk menjadikan semua amalan sholat kita didahului dengan bismillah. Tidak begitu saja melegalisir, sehingga wallahu alam perlu dalil khusus untuk melegalisir membiasakan sebelum sholat dengan a'udzubillah atau bismillah. Tapi sebagian dari kalangan awam melakukannya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan. Ya, tetapi wallahu alam Anda tidak tahu tentang anjuran tersebut yang secara khusus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di akhir kajian Ustaz membahas sholat 11 rakaat. Witir 1 dengan format 2-2-2-2-1 atau 4-4-3. Pertanyaan, apakah 11 rakaat itu sholat witir atau ada tahajudnya? Syufandum lihat tahajud ini sholat setelah tidur. Ini yang akan bahas sholat malam. Antum boleh 11 rakaat sebelum tidur atau 11 rakaat setelah tidur. Paham di sini ya? Iya. Begitu ya. Jadi sebelum tidur atau setelah tidur boleh. Sebelum tidur kapan? Ramadan tuh contohnya, ya kan? Boleh enggak ditambah nanti pas sepertiga malam terakhir Anda sholat lagi? Silakan. Itu bagi yang membolehkan melebihi 11 atau 13. Wallahu a'lam, sholat malam silakan, lebih dari itu silakan. Yang kedua, bolehkah sholat dengan format 4-4-2-1? Anda kok ingat-ingat bola jadinya? Bolehkah sholat dengan format 4-4-2-1? Ya. Tidak ada larangan dengan ini, tapi yang afdol adalah 4-4-3. 4-4-2-1 kenapa? Dengan dalil Rasulullah 4 dan 4 pernah ya. Dalil untuk 2 dan 1 bahwa saya Rasulullah mengatakan salatul laili matna matna. 2-2. Maka boleh 2 rakaat. Adapun yang dalil lain untuk witir satu rakaat, iya, kata Rasulullah SAW, man syaa fa autara bi wahidah. Paham enggak di sini? Jadi menggabungkan tiga dalil, 4-4-2-1. Ya. 4-4 ya. 4-4 menjadi 8 itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, 4 dan 4. Ya. Boleh, boleh. Dua satunya ini masalahnya, dua dengan dalil apa? Dalil di hadis lain yaitu salatul laili matsna matsna, ya kan? Dua-dua. Jadi berarti asalnya salat dua gitu kan? Boleh. Kemudian salat witir satu rakaat, yaitu hadis lainnya, wa man syaa fa autara bi wahidah. Barang siapa yang pengen, maka silakan witir dengan satu rakaat. Maka wallahu alam tidak bermasalah insyaallah taala. Cuman mudah-mudahan lebih baik 4-4-3 sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Wallahu taala alam. Kelas. Ini ada ya tadi yang nanya, masya Allah bermanfaat sekali. Semoga pertanyaan tentang kesulitan merutinkan sholat malam. Siapakah yang bertanya? Ngaku. Enggak dihukum. Siapa yang bertanya? Enggak apa-apa. Ini berpahala besar ini insya Allah. Antum, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas pertanyaan antum. Masya Allah. Kemudian juga bolehkah niatnya digabung sholat tahajud dengan sholat sunnah taubat? Ya. Ini penggabungan niat tadi bermanfaat insya Allah pertanyaannya. Siapa yang nanya? Antum, masya Allah. Antum mana kasih hadiah buku ya? Buku kecil aja ya. Ya. Kecil aja bukunya, gak usah besar-besar. Oh, ada akhwat juga ya. Baik. Ini ada buku buat antum untuk Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Ya. Antum masyaikh ya. Masya Allah. Dan juga sedikit hadiah dari Ana, mudah-mudahan manfaat ya. Ini buat antum dan satunya buat antum. Ya. Fadol Syekh, tolong dikasihin untuk para masyaikh ini. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran antum. Jazakumullah ala khair ala husni istima'ikum wa barakallahu fi ulumikum. Insyaallah kita bertemu lagi. Entah kapan ya, insyaallah kapan-kapan bertemu lagi, mungkin pekan bulan depan insyaallah di waktu yang di malam yang sama. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi ulumikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemelain itu selain Ramadan bisa